الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله telah kita lewati bab sebelumnya tentang pengenalan kita tentang al-khabar al-athar. Taib hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kitab-kitab yang ma'ruf yang mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke pembahasan berikutnya al-haditsul hasan. Taib al-hadits al-hasan, karena kita telah membahas tentang masalah hadisus sahih dengan syarat-syaratnya di pertemuan atau bab yang lalu. Ta'rifuhu, definisinya atau pengertiannya, huwa mastaufa syurutas sihhah illa anna ahada ruwatihi au ba'dahum duna rawi sahihi fi dhabti bima la yukhrijuhu an haizil ihtijaji bihadithihi. Baik. Kalau definisi hadis sahih apa? Mattasala sanaduhu binaqul 'adli dhabiti amithlihi ila muntahahu min ghairi syududin wala illah. Baik, diulang-ulang barakallahu. Nah, sekarang pengertian hasan derajatnya lebih di bawah, yang menjadikan derajat hadis itu agak di bawah derajat mutawatir, lebih tinggi lagi tentunya. Ini dianggap dari sisi lain, tapi kalau di sisi dari sanadnya, barakallahu fikum, hadis sahih dengan syarat-syaratnya. Binaqlil adli dhabiti amithlihi, memang para a'immah di sanad-sanad itu, orang jempolan yang ada di sanad-sanad itu, imam taib, memang orang-orang yang memiliki kapasitas yang luar biasa. Adapun yang kedua ini, hadisul hasan, ta'rifuhu huwa mastaufa syurutas sihhah. Yani hadis yang telah terpenuhi syaratnya untuk dikatakan sahih. Jadi ittisal sanad, adalatul ruwah, kemudian apa? Minggari syududin wala illa penuhi, terpenuhi syarat-syaratnya. Illa anna ahdarwatihi, cuman salah seorang di antara rawi-rawinya atau sebagiannya tidak pada derajat rawi-rawi sahih dalam masalah kemampuan hafalannya. Barakallahu fikum. Kalau mungkin rawi-rawi sahih itu orang-orang yang 80 ke atas, kalau pun dinilai dengan angka ya 80 ke atas misalnya rawi sahih. Tapi rawiin rawi hadis hasan, dari sekian mungkin ada 4 rawinya atau 5 rawinya, ada satu di antaranya, cuma satu, bahkan hatta satu di antaranya nih, kemampuan hafalannya di bawah rata-rata, di bawah apa, di bawah para a'immah, tapi tidak menjadikan dia keluar hadisnya dari apa, dari kekuatan untuk dipakai berhujjah. La yukhrijuhu an haizil ihtijaji bi hadithihi. Barakallahu fik. Tapi kalau dicerita kemampuan, misalnya kalau hadis sahih, rawi-rawinya orang-orang yang memang top. Kalau hadis hasan ini, rawinya top, cuman satu atau dua di antaranya memiliki kemampuan sedikit agak di bawah. Barakallahu fikum. Tapi tidak sampai ke derajat lemah. Baik. Maka ini yang dikatakan dengan al-hasanu lidatihi. Hasan lidatihi. Syarhut ta'rif. Baik. Syarah pengertiannya, mastawafa syurutas sihah min hadithi isnaduhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terpenuhi. Ittisalus sanad ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersambungnya sanad tidak terputus sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam terpenuhi. Ittifa'u syudud, tidak menyelisihi yang lainnya. Barakallahu fikum. Kemudian yang keempat, tidak ada cacat pada hadis itu. Terpenuhi syarat ini. Wa yabqa syurutud dhabt. Tinggal syarat dhabt itu kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh seorang rawi dalam masalah hafalan. Dhabt. Barakallahu fikum. Nihil kesalahannya. Bisa dihitung jari. Misalnya kita katakan demikian. Barakallahu fikum. Ini kalau rawi sahih. Tapi ini rawinya ini huwallazi tayyib. Wa huwallazi farraqa fir rutbah. Farawil hadis al-Hasan duna rawil hadis sahih fi dhabt. Inilah yang menjadikan terpisah kedudukan hadis ini. Padahal cuma satu orang yang jadi masalah. Barakallahu fik. Cuma satu orang di antara rawi-rawi itu. Baik. Yang menjadikan hadisnya turun dari derajat sahih menjadi hasan lidatihi. Rawi hadis al-hasan duna rawi hadis as-sahih fi dhabt. Rawi hadis hasan adalah kondisi rawinya dalam masalah hafalan di bawah kemampuan para a'immah atau rawi hadis-hadis sahih. Dhabt itu kemampuan dan kekuatan hafalannya. Wa huwa man yutlaqu alaihi wasfu saduq. Ya, ini orang-orang yang dikatakan rawinya hasan, kalau dia meriwayatkan hadis, hadisnya hasan, itu kalau dia digelari oleh para ulama kita saduq. La ba'sa bihi, tidak mengapa. Saduq, jujur. Taib. Tapi kalau rawi-rawi sahih, gelarnya imam, hafiz. Taib. Dan yang lainnya yang menunjukkan tentang keistimewaannya. Barakallahu fikum. Tapi ini dibawa saduq. Ya, bisa diterima benar dia. La ba'sa bihi, tidak mengapa. Laisa bihi ba'sun. Thiqatun yukhti, terpercaya tapi terkadang salah, keliru. Saduqun lahu awham, dia jujur tapi terkadang keliru. Nah, ini gelar-gelar untuk level ini. Barakallahu fikum. Kalau yang level di atas hafid, hujjah, imam, jawazal kantarah. Ini ungkapan-ungkapan yang menunjukkan tentang keistimewaan seseorang. Kalau ini ada derajat di bawahnya. Saduq, ya, jujur. Taib, la ba'sa bihi, tidak apa-apa. Taib, masih boleh diambil hadisnya. Laisa bihi ba'sun, thiqatun yukhti, terpercaya tapi masih ada salah-salahnya. Barakallahu fikum. Ini derajat jadi bawah. Saduq lahu awham, dia jujur tapi terkadang ada memiliki. Taib. Wa mithaluhu ma rawahu Ibnu al-Qattan fi ziyadatihi ala Sunan Ibnu Majah. Contohnya apa yang diriwayatkan oleh Ibnu al-Qattan dalam riwayatannya taib atas Sunan Ibnu Majah. Taib, hadis nomor 2744 min tariqi Yahya Ibn Sa'id an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kufrun bimri'in iddi'a'u nasabin la ya'rifuhu au jahida atau jahadahu wa indaqqa wa sanaduhu hasan. Dari jalan Yahya bin Sa'id, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Qala Rasulullah, kufrun bimri'in, kekufuran pada seseorang ketika iddi'a, ketika dia mengaku-ngaku nasab yang dia tidak ketahui. Dia mencomot nasab untuk dirinya yang bukan nasabnya. Ini dosa besar. Barakallahu fikum. Bukan famnya, dia pakai fam orang lain. Barakallahu fikum. Taib, antum-antum sudah punya fam masing-masing. Barakallahu fikum. Fam apa kemudian taib, dia pakai famnya orang. Kan maruf, famnya orang-orang Gorontalo, ini, famnya orang-orang Kota Bagu, ini, famnya orang-orang Manado, kan ada Tapi ada ciri khasnya masing-masing. Kalau paham ini ma'ruf orang Gontalo, paham ini ma'ruf dia orang Kota Bagung, paham ini ma'ruf orang Manado. Bukan fahamnya kemudian dia nasabkan diri kepadanya. Dia tidak tahu sesungguhnya. Atau dia menolak, menyangkal bahwa dia dari keturunan ini. Wa indaq, walaupun sangat samar. Bagaimana ulama kita mengatakan hadis ini hadis hasan bukan hadis sahih? Fafihi Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As. Fihi Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As. Qala Habib bin Hajar fi taqrib saduqun. Amr bin Shu'aib ini, dia orangnya tapi hanya pada level saduq. Sehingga hadis yang diriwayatkan, walaupun imam-imam yang ada di sekitarnya ini, dia bawa dan di atasnya orang-orang hebat, tapi dianya dalam kondisi di level di bawah dari para a'immah, maka dikatakan hadisnya hasan. Hasan lidatihi. Bisa dipahami insyaallah ini? Barakallahu fikum. Yang menjadikan hasan hasan dengan hasan lidatihi, sahih dengan hasan lidatihi, cuman level rawi yang merawikannya. Walaupun cuma satu. Barakallahu fikum. Baik. Kita berpindah. Al hadithus sahih li ghairihi. Sahih karena ada yang lainnya. Artinya hadis ini dua atau tiga atau empat. Barakallahu fikum. Seperti hadis yang kita bacakan tadi Jumat, hadis itu sebenarnya dengan matan yang kita bacakan tadi itu, barakallahu fikum, pada rawinya ada seorang yang dhaif, bahkan dua orang lemah. Barakallahu fikum. Kalau ditengok pada sanadnya, ulama mengatakan bahwa hadisnya lemah dengan sanad ini. Tapi ada sanad yang lain yang menopangnya, apalagi banyak riwayat-riwayat yang lain yang meriwayatkan penggalan-penggalannya, bahkan ada dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, sehingga para imam langsung mengucap bahwa itu adalah hasan li ghairihi. Barakallahu fikum. Dengan sanad itu, karena di lainnya ada dengan sanad yang lain, barakallahu fikum, hadisnya hasan. Barakallahu fikum. Jadi naik derajatnya ke hasan li ghairihi. Dan dihasankan oleh al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam sahih wa dhaif Sunan Abi Daud. Rahimahullahu taala. Al-hadits sahih li ghairihi, sekarang hadis sahih li ghairihi. Ta'rifus sahih li ghairi huwa al-hadithu li dhatihi al-hasan li dhatihi idza rawa atau ruwiya min tariqin akhar mithluhu aw aqwa minhu. Barakallahu fikum. Mithluhu aw aqwa minhu. Ini hadis hasan. Misalnya tadi kita bacakan kufrun bimriin iddia'u nasabin la ya'rifuhu. Ini hadisnya apa? Hasan lidatihi. Maka ketika ada sanad lain dengan matan yang sama atau mirip, muatannya sama. Mirip dalam artian mungkin ada satu kalimat yang berbeda, tapi intinya sama. Haramnya menasabkan diri kepada bukan nasab kita, barakallahu fikum, atau mengingkari nasabnya sendiri, inilah kekufuran, perbuatan kufur. Baik. Kalau kita tengok sanadnya apa? Hasan lidatihi. Maka untuk kita katakan hadis ini hasan lidatihi dan bisa naik derajat ke sahih ligairihi, huwa al-hasan lidatihi yang tadi. Hasan, hadisnya hasan lidatihi, idza ruwiya min tariqin akhar. Tapi diriwayatkan matan ini atau yang semisal dengannya, mirip dengannya, dengan sanad yang lain. Dengan sanad yang sama, hasan lidatihi. Au aqwa minhu, atau sedikit lebih dari atas. Taib wa summiya sahihan li ghairihi, maka dinamakanlah dia sahih li ghairihi. Artinya semakin kuat. Barakallahu fikum. Semakin kuat. Hasan lidatihi, yakni karena adanya rawi sedikit dibawa levelnya dari level para a'immah. Kemudian ada juga barakallahu fikum yang meriwayatkannya, barakallahu fikum, dengan sama apa namanya levelnya sama, tapi tentunya bukan orang yang sama, sanadnya berbeda ke atas sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga di antaranya yang ke yakni derajatnya agak di bawah, barakallahu fikum. Maka ini memperkuat antara satu dengan yang lainnya. Kelemahannya ini ditopang dengan kelemahannya sehingga menjadi kuat. Barakallahu fikum. Lianna sihhata lam ta'ti min dhati sanad. Karena kesahihannya bukan datang dari zatnya sanad itu, wa innama ja'at min indhimami ghairihi ilaihi. Menjadi dikuat dia karena adanya sanad yang lain yang menopangnya. Semakin kuat, barakallahu fikum, semakin kuat banyaknya sanad. Apalagi kalau 2, 3, 4, oh semakin kuat dia, barakallahu fikum. Dua saja dengan sanad yang sama kuatnya itu bisa naik level menjadi hasan, menjadi sahih li ghairihi. Bukan zatnya sanad itu, tapi karena adanya sanad yang lain yang menopangnya, menyokongnya sehingga menjadi lebih kuat. Paham ini? Syarat ta'rifuhu al-hasanu li dzatihi taqaddama ta'rifuhu. Barakallahu fikum, sudah kita lewati pengertiannya. Idza ruwiya min tariqin akhar mithluhu. Kalau diriwayatkan hadis ini matannya melalui jalan yang lain atau melalui sanad yang lain yang serupa dengannya dalam kekuatan, yakni hasan li dzatihi. Tabi mithli bi al-quwa au aqwa minhu. Tayib. Ay sahihan li dzatihi wa summiya sahihan li ghairihi. Tayib. Ay al hadis bi majmu'i tariqaini. Barakallahu fikum. Naik derajatnya ini karena adanya yang menopang. Barakallahu fikum. Jangankan hadis yang hasan, barakallahu fikum, yang lemah saja, kalau lemahnya tidak keterlaluan, tayib, maka dia bisa menjadi kuat. Menjadi hasan li dzatihi. Tayib. Contoh sederhananya, kalau ada orang sakit, kalau orang kuat biar dia sendiri dia angkah, karena memang kuat, sehat dia, sahih, paham? Daib itu artinya lemah. Taib. Barang yang sama dengan dua orang, satu orang yang kekuatannya di bawah, ya tidak bisa dia angkat ini sendirian. Maka ketika ada dua orang yang kekuatannya sama, dia bisa mengangkat. Barakallahu fikum. Orang yang lemah lagi di bawahnya lemah, tapi banyak. Barakallahu fikum. Kecuali kalau lemahnya tidak bisa lagi, dia apa? Ditolerir. Jangankan mengangkat sesuatu, mengangkat badannya saja tidak bisa. Paham? Ini istilah ini ada pada tubuh manusia sesungguhnya, kemudian di barakallahu fikum dimanfaatkan untuk yang lainnya. Sahih. Sihah, sahih. Ini kuat. Wa sumiya sahihan li ghairihi ay al hadithi bi majmu'i tariqaini. Dikatakan sahih li ghairihi karena yang lainnya, karena adanya dua jalan yang saling menopang antara satu yang dengan yang lain, saling menguatkan. Lianna sihhata lam ta'ti min dhati sanad, karena kesahihannya bukan ditengok dari sanadnya sendiri, tapi karena adanya yang bergabung dengannya sehingga menjadi lebih kuat. Tabarakallahu fikum. Bukan karena satu sanad. Wa innama ja'at min indimami sanadin akhar ghairihi mithluhu aw aqwa minhu ilaihi. Karena adanya sanad yang lain yang apa namanya? Yang menopangnya, yang memperkuatnya, sehingga dikatakan sahih li ghairihi. Barakallahu fikum. Baik. Jadi hadis hasan tadi, hasan li dzatihi, kalau ditengok pada sanadnya dia sendiri, maka kita katakan hasan li dzatihi. Tapi ketika kita lihat dan tengok ternyata ada hadis yang sama dengan sanad yang berbeda, ternyata imma hasan kondisinya atau sahih li dzatihi kondisinya, maka ini naik derajat dia. Naik derajat ke hasan li ghairihi, sahih li ghairihi, afwan. Menjadi sahih li ghairihi. Baik. Lidatihi. Sahih lidatihi tentunya. Sahih lidatihi. Artinya dia sendirian kuat bangka. Sahih. Barakallahu fiikum. Baik. Kalau dia ini tadi misalnya sahih, contoh sederhananya ini barakallahu fiikum, ini batu 50 kilo. Baik. Kalau sahih lidatihi sendiri dia bangka, cuma GP. Paham? Kalau Hasan lidatihi, dia bakal kamar setengah mati. Hasan lidatihi. Paham? Dia bisa angkat 50 tapi setengah mati. Kemudian kalau Hasan, kalau sahih li ghairihi, dua orang tadi. Barakallahu fikum. Dia bisa angkat sendirian. Barakallahu fikum, tapi setengah mati. Tapi dengan dua orang yang sama dengan dia, bagaimana? Begitu dia angkat, cepat, ringan. Barakallahu fikum. Namanya sahih li ghairihi. Jadi dua orang itu setara dengan orang satu. Taib, itu contoh sederhananya dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini barakallahu fikum. Insyaallah besok kita bahas tentang masalah hadis taib bi idznillah tabaraka. Allahumma subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.